tiada ku sangka begitu mudah kau buatku melupakan dia. Bayang wajahmu terus menggangguku di benakku. Kini hanya tentangmu. Apa mungkin hatimu untukku seperti hatiku yang kini telah jadi milikmu? Apa kau di sana rasakan yang sama? Tiada ku sangka begitu mudah kau buatku melupakan dia. Bayang wajahmu terus menggangguku di benakku. Kini hanya tentangmu. Apa mungkin hatimu untukku seperti hatiku yang kini telah jadi milikmu? Apa kau di sana rasakan yang sama? Apa kau cinta.